dia dalam membaca Al-Quran. Para ulama qurra yang muktabar telah membagi tipe-tipe manusia dalam membaca Al-Quran terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, muhsin ma'jur. Yang kedua, musik ma'lur. Dan yang ketiga, musik azim. Yang pertama, muhsin ma'jur. Orang yang baik dalam membaca Al-Quran dan mendapat pahala, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna, sebagaimana apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang seperti ini akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadisnya, Al-Mahir bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alai syaqqun lahu ajran. Bahwa orang yang pandai dalam membaca Al-Qur'an itu akan bersama dengan para malaikat yang mulia, dan siapa yang membaca Al-Qur'an dengan tersendat-sendat atau terbata-bata dan merasa keberatan, maka dia mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itulah orang yang terbaik, muhsin ma'jur, ya, orang yang baik dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belajar kemudian menerapkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidiyah, menerapkan al-mudud, apalagi bisa tadabbur Al-Qur'anul Karim, dan lain sebagainya. Tipe yang kedua adalah musik ma'lur. Orang yang jelek bacaannya, tapi mendapatkan udur. Yaitu orang-orang yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk belajar Al-Quran, tetapi dia tidak mampu membaca dengan baik, atau tidak ada orang yang menunjukkan untuk belajar dengan sebenar-benarnya, atau karena situasi yang tidak memungkinkan untuk dia belajar. Maka Allah SWT berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Namun hendaknya orang tersebut terus berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan sehingga dia mampu membaca dengan baik. Jadi banyak saudara-saudara kita yang sudah belajar dengan sekuat tenaga, karena ada beberapa ganjalan, mungkin karena lisannya yang misalnya tidak sempurna karena Allah berikan demikian, atau karena giginya habis kemudian memasang gigi yang palsu sehingga tidak bisa mengucapkan huruf-huruf yang berdesis. Ini banyak kemungkinan-kemungkinan, atau karena situasi yang tidak memungkinkan, seperti orang-orang yang di negara-negara kufar tidak bisa keluar untuk belajar. Ini semuanya mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jelek, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan udzur dari Allah Azza wa Jalla. Tipe manusia yang ketiga dalam baca Al-Qur'an adalah musyi' azim. Orang yang jelek bacaannya dan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang merasa cukup dengan dirinya, mengandalkan otaknya atau hanya bersandar pada buku-buku yang ada dan merasa sombong untuk kembali kepada orang yang mengetahui secara dalam tentang ilmu ini, maka tidak diragukan lagi bahwa orang seperti ini akan mendapatkan dosa dan tidak ada uzur baginya. Kebiasaan di daerah kita, kalau sudah memegang jadi ustaz misalnya, malu untuk belajar sama muridnya. Padahal di sana Syekh misalnya, beliau pernah belajar kepada seorang yang tidak punya ilmu sama sekali kecuali ilmu khat. Ilmu menulis bahasa Arab. Kemudian teman-teman yang dulu menjadi guru-guru saya, ketika saya menjadi pengajar tajwid, mereka pun belajar. Tidak malu. Di sana saling mengisi kekurangan. Mungkin seorang ustaz ini mempunyai kelebihan dalam bidang akidah, tapi lemah dalam bidang an-nahw dan sebagainya. Maka tidak sepantasnya untuk malu belajar kepada muridnya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya Ahmad, anta a'lam minni bil hadis. Jika sah al hadis, akhbirni amal bih. Imam Ahmad, nah, kamu lebih mengetahui dari saya tentang ilmu hadis. Kalau hadis itu sahih, nah, kasih tahu kepada saya akan amalkan. Padahal Imam Syafi'i lebih tinggi, umurnya lebih banyak daripada Imam Ahmad. Akan tetapi tidak enggan untuk meminta hadis dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, dan banyak di sana riwayat asagir dan akabir, ini juga sebaliknya, akabir dan asagir. Nah, jadi tidak mengurangi tidak menurunkan derajatnya kalau belajar sama muridnya. Nah, sama sekali tidak. Baik. Bab ke-38, nasihat para ulama ahlu sunnah. Berikut ini penulis memberikan beberapa nasihat dari para ulama ketika penulis masih belajar di Yaman. Nasihat pertama dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau selalu meminta pada orang-orang yang bagus bacaannya untuk tampil di depan murid-muridnya guna mengalunkan ayat-ayat Al-Quran. Terlebih lagi terhadap mereka yang punya suara yang bagus. Beliau sangat senang dengan murid-murid yang seperti ini. Bahkan selama di sana, Al-Syeikh Muqbil tidak pernah khutbah Jumat. Murid-muridnya yang suruh tampil. Khutbah Ain baru. Al-Syeikh Muqbil tampil. Kemudian yang menjadi imam, itu adalah murid-muridnya pula. Bahkan banyak orang-orang dari luar negeri selain Yaman untuk tampil membaca Al-Quran di depan. Ini semuanya mendorong murid lebih semangat. Jadi tidak dikuasai sendiri. Jadi seorang guru hendaknya mengetahui bagaimana murid ini biar semangat menjadi dai. Tidak dikuasai sendiri. Pokoknya khutbah saya harus khutbah. Tidak. Bahkan kita usahakan membuat murid ini lebih pintar dari kita. Merasa bangga kalau kita punya murid lebih pintar. Jangan merasa tersaingi. Kita mengharapkan murid-murid kita jauh lebih bagus dari diri kita. Seorang petani misalnya, menghendaki anaknya tentunya lebih baik daripada bapaknya sendiri. Guru juga demikian. Menghendaki agar murid-muridnya jauh lebih pintar, lebih banyak hafalannya, lebih bagus qiraahnya, dan lain sebagainya. Kedua, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala selalu menasihatkan kepada murid-muridnya untuk memperbaiki bacaan tajwid. Maka beliau perintahkan pada murid senior untuk mengajari mereka. Biasa Syekh Ahmad hafizahullah ta'ala, beliau yang langsung terjun untuk mengajarkan tajwid sebelum datang orang-orang al-maghribah yang mereka telah para senior yang ahli dalam ilmu tajwid. Mungkin datang orang-orang dari Maroko, di Jazair atau yang lain sebagainya. Syekh Ahmad baru meninggalkan. Jadi sebelumnya dia sendiri yang terjun. Padahal adikannya sudah syekh mengajarkan ilmu tajwid kepada murid-murid di sana. Kemudian Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala menasihatkan para muridnya, terutama murid yang baru belajar, untuk menghafal Al-Quran dan melarang mereka untuk langsung terjun ke perpustakaan. Salam yang besar bagi para pelajar adalah langsung terjun ke bahas. Sebelum punya ilmu hafalan, belum punya hafalan, maka cara yang terbaik seorang thalib ilm, yang pertama dimulai adalah menghafal. Kunci keberhasilan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah SAW, a'lamuna ahfaduna. Yang paling mengetahui di antara kita adalah orang yang paling banyak hafalannya. Orang yang terbiasa dengan bahas, nanti bertemu dengan para hafal, merasa kerdil. Bahkan nanti terkejar dengan orang-orang yang menghafal dulu, baru Nah, dibahas. Langsung bahas. Nah, sudah merasa takabur. Tapi nanti kalau suruh muhadarah kesulitan. Harus mencari kesana kemari. Nah, orang punya hafalan santai. Kapanpun mau muhadarah langsung datang. Dalil-dalilnya langsung datang sendiri. Nah, hanya dengan yang banyak bahas tadi. Maka justru orang yang paling berhasil di sana adalah orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, Al-Bukhari, Muslim, Sahih, Musnad, dan sebagainya ini. Belajar dalam tempo 7 tahun sudah menjadi syekh. Ada yang belajar 20 tahun karena di awalnya yang keliru. Di awalnya dengan sistem bahas. Nah, bahas tidak menghafal dulu. Akhirnya tertinggal dengan orang-orang yang belajar dimulai dengan al-hifz. Memang yang terbaik bagi anak adik kita, mulailah mereka dengan hafalan dulu. Karena adalah yang paling berat itu hafalan. Nah, yang paling berat adalah hafalan. Kalau bahas atau mungkin belajar bisa dikejar dengan cepat, tapi hafalan tidak bisa. Semakin tua, semakin berat untuk menghafal. Yang usianya 30 misalnya atau sudah punya keluarga, suruh menghafal hadis mungkin hafal. Nah, sekarang hafal, besok lupa. Nah, jangankan besok, sekarang hafal, satu jam lagi sudah lupa lagi. Nah, kenyataan ini. Nah, maka diharapkan yang paling pertama dimulai adalah menghafal. Menghafal Quran, itu yang kuncinya. Kemudian setelah itu melanjutkan as-sunnah. Nah. Demikian pula Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala selalu menguji muridnya tentang Al-Quran. Beliau membaca sebagian ayat-ayat Al-Quran, lalu muridnya disuruh menjawab surat apa yang telah dibaca oleh Syekh Muqbil tersebut. Jadi beliau imma Al-Quran, wa imma An-Nahu, wa imma Mustalah. Selalu beliau tanyakan kepada muridnya. Sistem pengajaran. Jadi bukan hanya sekedar murid ini mendengarkan, tapi soal jawab. Lebih membekas. Lebih membekas. Kalau kita sering tanya kepada muridnya, murid tadi lebih membekas. Apalagi kalau tidak bisa ijlis ya akhwana. Nah, sudah duduk karena enggak bisa jawab. Sudah. Akan apa terbayang-bayang terus. Nah, jawabannya terus. Ingat. Nah. Sistem apa? Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, sejarah yang kuat yang tidak akan saya daunnya jatuh, sejarah nahl. Nah, pohon apa? Kurma yang kuat. Nah, sampai kuning pun tidak jatuh. Nah, pohonnya. Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yang tidak ada jawaban kecuali di Abdullah bin Umar. Sampai Umar mengatakan seandainya kamu bisa menjawab, di sisi Rasulullah SAW. Hab ilayya min kada wa kada, lebih aku sukai daripada kada wa kada. Nah. Demikian pula Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafidhahu wa ta'ala. Beliau menasihati muridnya untuk belajar ilmu tajwid. Berkali-kali beliau menasihatkan hal ini dalam majlis yang dihadiri oleh ribuan murid-muridnya. Kemudian Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafidhahu wa ta'ala pula menganjurkan pada muridnya yang senior yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik untuk belajar Al-Quran pada murid-muridnya yang mampu dalam bidang ini, walaupun mereka itu yang mampu dalam bidang tajwid ini adalah murid-murid mereka sendiri. Berikutnya Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafidhahu wa ta'ala selalu mengumandangkan perkataan dengan mengatakan bahwa tidak selayaknya seorang dai atau pengarang buku atau pentahkik kitab namun mereka tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Ini adalah suatu aib atau perkara yang tercela. Ya, sepantasnya seorang da'i, pengarang buku, ataupun yang lainnya, khatib, tidak bisa membaca Al-Quran Al-Karim. Mengajak, mari kita kembali kepada kitab, sunnah. Membaca Al-Quran tidak bisa. Tidak punya dalil dari Al-Quran Al-Sunnah. Apa yang mau diajak? Soal yang besar. Maka diharapkan, awal syai, ilmu Al-Quran Al-Karim. Dimulai yang pertama. Kemudian, orang yang punya hafalan Al-Quran Al-Karim, itu tersibukkan dengan kebaikan. Lain halnya dengan orang tidak punya hafalan, sudah santai, ngobrol mungkin 1 jam, 2 jam, dia terasa. tadi bagi penghafal Quran. Nah, membutuhkan untuk kapan kita bisa merojah. Waktunya terus terbayang-bayang untuk bisa merojah kapan waktunya. Nah, jadi tidak santai-santai sebagaimana orang-orang yang tidak punya hafalan. Nah, ini kenyataan. Orang yang suka ngobrol misalnya, rata-rata, nah mereka tidak punya hafalan yang banyak. Nah, jadi kalau orang yang punya hafalan, mereka sibuk dengan merojah. Nah, tidak ada waktu untuk sana kemari. Nah, pahakal. Kemudian Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala sering menunjuk muridnya yang punya bacaan yang bagus untuk mengimami sholat. Walaupun muridnya tersebut orang ajam, yaitu orang-orang selain dari kalangan bangsa Arab. Beliau merasa senang dengan murid-murid yang seperti ini. Bahkan ada orang Amerika, nah, yang menjadi imam di sana. Orang Amerika yang bacaannya ya begitu, ya bahasa Amerika, tapi disuruh maju. Nah, karena punya pengaruh. Kalau sahabat jadi imam misalnya, nah, sehingga nanti dakwahnya di Amerika tersebar. Nah, kalau imamnya sendiri mungkin syekh, nah, sudah dianggap sebagai perkara yang biasa. Tapi kalau orang-orang asing yang diajukan, nah, maka mempunyai pengaruh yang sangat besar. Baik. Kemudian ada seorang teman penulis yang sekarang tinggal di Yaman. Ketika dia duduk di majlis Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau ditanya, yakni Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya Syekh, matan suatu kitab apa yang paling bagus untuk dihafal? Beliau menjawab, sebaik-baik matan yang harus dihafal adalah Al-Quran. Teman saya ini namanya Taufik Al-Ibdi. Taufik Al-Ibdi, yang dulunya duduk di Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, bahwasanya sebaik-baik matan atau kitab yang dihafal adalah Al-Qur'anul Karim. Nah. Berikutnya, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa sebaik-baik ilmu akidah adalah Al-Qur'anul Karim. Syekh Yahya menambahkan bahwa sebaik-baik ilmu akidah adalah Al-Qur'an, dan sebaik-baik ilmu fikih adalah Al-Qur'an, dan sebaik-baik penjelas orang-orang yang berbuat kedustaan adalah Al-Qur'an. Jadi semua ilmu akidah kembalinya, misalnya saja kita bisa menyebutkan tentang dalil syirik misalnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha innahu may yushrik billah faqad haramallahu al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Naam, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Sudah tauhid di Al-Qur'an banyak sekali. Enggak lain hanya dengan orang tidak punya hafalan. Nah, menyebutkan dalil syirik. Nah, bingung. Sudah tentang perzinaan. Dari Al-Qur'an sudah jelas, az-zani atau az-zani fajidu kullu wahidin minhum 100 jaldah. Tentang bai' asy-syara, wa huwa al-bai' al-harram ar-riba. Larangan untuk makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba mafan mudha'afah. Larangan untuk mencuri, sa'iq was-sariq faqtu aydiyahum jazaa'an mimma kasaba nakalun Allah. Larangan kita perintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, wa'budullaha. Nah, wa tasbihu bihi syai'an, abul walidaini ihsana dan lain sebagainya. Langsung dari dalil keluar di Al-Qur'an Karim. Nah. Demikian juga ilmu annahu. Nah, ilmu nahwu banyak juga diambil dari Al-Qur'anul Karim. Nah. Demikian pula Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala selalu menganjurkan muridnya untuk menghafal Al-Qur'an dan As-Sunnah dan melarangnya untuk langsung terjun ke perpustakaan, karena akibat orang yang seperti ini akan merasa kecil hati ketika bertemu dengan para huffaz. Bahkan beliau sempat mengatakan bahwa murid-murid yang sudah belajar 2 tahun lalu belum menghafal Al-Qur'an, ini merupakan aib atau suatu perbuatan yang tercela, apalagi muridnya yang sudah duduk 5 tahun kemudian belum hafal Al-Qur'an. Maka beliau juluki murid-murid yang seperti ini sebagai murid-murid yang la'ab atau murid yang banyak mainnya. Tidak sepantasnya bagi pelajar sudah belajar 5 tahun tidak hafal Al-Qur'an Karim. Nah, kemarin ketika kita mau pulang ditanya satu persatu, kamu sudah hafal Al-Qur'an? Nah, sudah, alhamdulillah. Kamu sudah hafal Quran? Berapa kamu? Berapa lama kamu di sini? 7 tahun. 7 tahun belum hafal Quran, tidak boleh pulang kamu. Nah, beliau jawab demikian. Nah, Ini termasuk aib. Sudah lama dari ahli sunnah wal jamaah tidak punya hafalan. Nah, aib yang besar. Ahli sunnah wal jamaah harus ditiru. Nah, digugu dan ditiru. Guru, iya enggak? Nah, diusahakan betul-betul bisa menjadi contoh yang lainnya. Nah, bukan hanya ikut-ikutan, harus punya pendirian yang kuat, semangat yang tinggi. Inni la'andur ilah kalam hakim, la'andur ilah himmati, kata Syekhul Islam Taimiyah. Saya bisa melihat seorang, perkataan orang yang bijaksana itu dengan himmahnya, semangatnya yang tinggi, bisa melihat. Nah, banyak di sana para imam, Imam Al-Baihaqi misalnya, mengarang buku berapa? 1000 kitab. Nah, kita sudah karang berapa buku? Nah, kemudian, Ibnu Jarir At-Tabari, setiap harinya menulis dalam 46 kertas. Setiap hari menulis 40 kertas. Nah, 40 kertas. Kita mungkin enggak tahu, Allah alam. Syekhul Islam Taimiyah. Nah, menulis baina es al-asr ila al-maghrib. Kitab apa? Hah? Aqidah wasithiyah. Nah, belum lihat. Karena ilmunya yang luar biasa sehingga bisa menulis dengan cepat. Tapi kalau enggak punya ilmu, ambil buku ke sana kemari enggak ketemu, sana lagi juga enggak ketemu lagi. Nah, akhirnya bertahun-tahun enggak bisa ngarang kecuali satu buku. Nah, itu pun masih diragukan bukunya. Nah. Baik. Berikutnya, Rasyad Al-Hubais, dia adalah khatib Ahlus Sunnah sekarang ini. Beliau menceritakan kepada murid-murid Syekh Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala di majelisnya bahwa ada seorang dai dari Ahlus Sunnah dan seorang ikhwanul muslimin. Ketika mereka duduk di salah satu majelis Syekh Ahlus Sunnah di Saudi Arabia, masing-masing dari kedua orang tadi menjelaskan perkaranya di depan Syekh tersebut. Maka seorang dari ikhwanul muslimin mengatakan, "Wahai Syekh, saya tantang orang ini dari Ahlus Sunnah untuk membaca Al-Qur'an satu juz saja kalau memang dia mampu." Alhamdulillah, sekarang sudah terkikis dan banyak Ahlus Sunnah yang menguasai qiraat sab'ah. Nah, bahkan masjid-masjid yang dulu dikuasai oleh ikhwanul muflisin jatuh ke tangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, jadi dengan melihat fenomena yang ada ini, kita harus lebih semangat. Nah, kita mulai dengan Al-Qur'anul Karim, belajar dengan baik. Generasi kita, generasi Al-Qur'an, Al-Qur'an, Sunnah, pemahaman salafus saleh. Nah, dan lain sebagainya. Nah, masuk berikutnya pada pembahasan yang penting. Bab ke-35. Bab ke-35. Cara berhenti. Bagi seorang pembaca Al-Quran, hendaknya dia mengetahui tata cara berhenti di akhir kalimat ketika diminta untuk berhenti. Cara berhenti ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sukunul mahad. Ya, ini murni dibaca sukun. Kemudian yang kedua adalah ismam. Kemudian yang ketiga adalah ar-raum. Pertama, sukunul mahad, murni dibaca sukun. Terbagi menjadi 7 macam. Pertama, dhammah seperti ar-rahim. Kemudian kedua, kasrah seperti ar-rahim. Kesimpulannya, langsung kita ambil kesimpulan. Nah, kalau terakhirnya itu dhammah, dari syakl harakat terakhir di dhammah boleh dibaca nam sukun atau ismam atau raum. Terakhirnya apa? Dhammah. Kalau terakhirnya itu kasrah, hanya boleh dibaca sukun sama raum. Nah, yang terakhirnya fathah hanya sukun. Nah, intahainya selesai sudah. Ya enggak? Jadi kalau terakhirnya dhammah, ada 3 bacaan. Sukun, atau ismam atau raw. Terakhirnya kasrah, sukun atau raw. Terakhirnya fathah, s, sukun. Terakhirnya sukun, s, sukun. Ya, ya enggak, akhirnya sukun ya sukun. Nah, itu kesimpulannya. Baik. Kedua, ar-raw yang mempunyai tiga syarat. Syarat pertama, kalimat terakhir berharokat dhammah atau kasroh. Kemudian syarat kedua, kalau terakhirnya tanwin, maka harus dihilangkan tanwinnya. Kemudian syarat yang ketiga, hukumnya seperti kita membaca wasal atau dibaca terus. Jadi ini ar-raw. Jadi syaratnya, syarat terakhirnya itu harus berharokat dhammah atau kasroh. Tadi kan sudah saya katakan bahwa kalau dhammah boleh dibaca rum, boleh dibaca sukun, boleh dibaca apa? Ismam. Kemudian kasroh boleh dibaca sukun, boleh dibaca apa? Rum. Nah, kalau terakhirnya tanwin, maka hilang tanwinnya. Kasroh tanwin misalnya, jadi tinggal kasroh. Nah, kalau dhammah tanwin tinggal apa? Dhamma hakala. Kemudian hukumnya seperti kita membaca wasol, seperti kita membaca wasol, membaca terus. Nah, nasta'inu, nah, nasta'in. Kalau kita baca terus, berapa bacaan matnya di situ? Nasta'in berapa? Berapa harokat? Kalau kita baca terus nasta'inu, berapa? Dua harokat. Nah, dua harokat. Rom kal wasal. Nah. Kemudian kalau ismam, syaratnya terakhirnya itu harus dhammah. Nah. Kemudian hukumnya seperti hukum berhenti. Kalau nasta'inu, kalau berhenti, boleh dibaca berapa? Dua, empat, enam. Nah, dua, empat, enam. Nah, kesimpulannya boleh dibaca sukun atau rom ataupun ismam bila kalimat terakhir berharokat dhammah. Sebelumnya kita ulangi sekali lagi dari enam. Nomor satu, kita baca enam. Satu, sukunul mahad murni dibaca sukun, terbagi menjadi tujuh macam. Pertama dhammah seperti ar-rahimu. Nah, ar-rahimu terakhirnya dhammah. Berarti boleh dibaca apa di situ? Sukun. Terus ismam rom. Baik, masyaallah. Yang kedua dibaca kasrah seperti ar-rahimi. Boleh dibaca apa berarti? Sukun sama rom. Baik. Yang ketiga fathah seperti wayra. Dibaca apa? Bas. Bas. Nah. Kemudian yang keempat dibaca sukun seperti fa'andir. Nah, dibaca apa di situ? Sukun saja. Kemudian arid di syakal. Kemudian yang kelima arid di syakal seperti qalat ikhruj. Aslinya qalat ikhruj. Nah, bertemu dua sukun maka dibikin harakah. Nah, ada perselisihan di situ. Boleh qalat ikhruj, boleh qalati qalatukhruj, qiraah nafi qalatukhruj. Nah, berarti ad syakal di sini aslinya sukun maka tidak boleh dibaca walaupun di situ harakatnya kasrah atau harakatnya dhammah, tapi karena aslinya adalah sukun tidak boleh dibaca kecuali apa? Sukun. Karena apa? Aslinya sukun, syaitnya ini di qalat ini, jadi bukan ukhruj. Nah, baik. Kemudian tak marbutoh seperti samaratin. Kalau ada tak marbutoh, baik yang berharokat dhammah atau kasrah atau fathah, tidak boleh dibaca kecuali sukun. Nah, tidak boleh dibaca kecuali sukun. Nah, kemudian yang ketujuh adalah hak domir yang didahului oleh dhammah seperti kultuhu, atau didahului oleh wawu seperti tarokuhu atau didahului oleh kasrah seperti ahlihi, atau didahului oleh ya seperti liwalidayhi. Ini semuanya hak dhamir yang didahului oleh dhammah atau waw, kasrah atau ya, tidak boleh kecuali sukun. Nah, walaupun mengharakat dhammah, walaupun mengharakat kasrah, khusus hak dhamir yang didahului oleh u, i, dhammah, wawu, kasrah, ya, mafhum, u, i, nah, dhammah, wawu, kasrah, ya, nah, baik. Yang kedua, ar-raum yang punya tiga syarat. Pertama, kalimat terakhir berharokat dhammah atau kasrah. Nah, ini syaratnya harus berharokat dhammah atau kasrah. Kalau samaratun, kita uji sekarang, kita uji. Samaratun boleh dibaca ronda? Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tak marbutah. Tadi sudah saya jelaskan kan? Nah, samaratun tidak boleh walaupun berharokat dhammah, karena samaratun tamar butuh khusus ini untuk sukun. Nah, kemudian yang kedua, kalau terakhirnya tanwin, kita lihat dulu. Jadi dari A dan B ini berserikat. Jadi A, B, jadi sukun mahad halaman 143 ini berserikat. Yang dhammah itu ar-rahimu, itu boleh sukun, boleh ismam, boleh rom. Ar-Rahimi boleh sukun, boleh rom. Sedangkan C, D, E, F, G tidak boleh kecuali sukun. Nah, semuanya ini tidak boleh dibaca kecuali apa? Sukun. Nah, dari mulai C, D, E, F yang berharakat fathah atau sukun atau ajli syakl atau tak marbutah atau hak domir didahului oleh ini lam, u, sama i, tidak boleh dibaca kecuali sukun dan mahab. Baik. Yang kedua, syarat dari ar-raum adalah kalau terakhirnya tanwin maka harus dihilangkan tanwinnya. Nah, kalau tanwin hilangkan tanwinnya, misalnya rahimun jadi rahimu. Nah, baik. Syarat ketiga adalah hukumnya seperti kita membaca wasol atau terus. Nam nasta'inu, nam nasta'inu. Jadi tidak boleh nasta'inu. Rom ini dibaca sepertiga. Jadi kita terapkan sekarang. Yang terakhirnya dhammah. Boleh dibaca sukun. Atau nanti aja. Nanti kita ada contohnya ini. Kita contohnya. Taib. Nanti kita contohkan di sini. Taib. Ketiga adalah al-ishmam. Al-Ishmam punya dua syarat. Syarat pertama, kalimat terakhir harus berharokat dhammah. Kemudian yang syarat kedua adalah hukumnya seperti kita membaca waqaf atau berhenti. Kesimpulan, boleh dibaca sukun atau raum ataupun ishmam bila pertama, kalimat terakhir berharokat dhammah. Kedua, hak berharokat dhammah dari asal kalimat seperti wajhullah. Karena asli kalimat di situ bukan hak dhamir. Wajhu itu asli kalimat. Nah, terakhirnya apa? Dhammah. Baik. Kemudian ketiga, hak dhamir yang berharokat dhammah yang didahului oleh alif seperti fabasyarnahu atau sukun sahih seperti istajirhu. Nah, jadi hak dhamir yang didahului oleh alif atau sakin sahih atau sukun sahih ini boleh dibaca tiga. Dia boleh dibaca sukun mahad atau ismam atau rom. Masuk permisalan sekarang. Permisalan. Satu, mat arid disukun terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama fathah seperti al-anami, al-alamina. Baik, sudah. Baik, mat arid disukun yang dibagi menjadi tiga. Yang terakhirnya fathah atau kasrah atau dhammah. Jangan dilihat sekarang. Kalau terakhirnya fathah, boleh dibaca apa? Boleh dibaca apa? Sukun mahab. Nah, rom boleh enggak? Tidak boleh. Ismam boleh tidak? Tidak boleh, karena syaratnya ismam terakhirnya harus apa? Dhamma. Kalau raum syaratnya apa? Terakhirnya harus dhamma atau kasrah. Terakhirnya fathah berarti sukun mahad saja. Tidak ada bacaannya lain kecuali sukun dan mahad. Nah, sekarang al-alamina terakhirnya apa di situ? Fathah. Maka tidak ada bacaan kecuali sukun mahad. Boleh dibaca dua harokat atau empat atau enam. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Cukup dua. Al-alamin. Al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup dua harakat. Sekarang kita baca empat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Ini empat atau enam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mafhum. Terakhirnya fathah tidak boleh dibaca kecuali sukun dan mahab. Nah, sekarang yang kasrah. Jangan dilihat dulu. Jangan dilihat. Boleh dibaca apa kalau kasrah? Pokoknya yang pertama pasti sukun sudah. Nah, sukun dulu. Nah, semua yang pokoknya sukun. Nah, yang kedua apa? Rom. Ismam boleh tidak? Tidak boleh. Intahin, masya Allah. Tidak pintar semua. Nah, biqori ibin. Terakhirnya kan apa? Tanwin di situ. Berarti harus dihilangkan apa? Tanwinnya. Nah, kita berhenti dengan pakai sukun sekarang. Sukun. Di situ ada qalqalah kubra namanya. Bin qarib. Demikian. Dua harakat. Bin qarib. Empat. Kita baca enam. Bin qarib. Enam. Sudah ada tiga bacaan di situ. Sudah ada tiga bacaan. Tinggal rom, karena rom itu seakan-akan kita baca dengan wasl. Seakan-akan kita baca terus. Jadi tinggal dua hal kata aja. Nah, kalau kita baca terus berapa? Tinggal dua harakat. Iya enggak? Tinggal dua harakat. Bin qarib. Demikian. Kayak bi. Bin qarib. Bin qarib. Bin qarib. Nah, sehingga bin qaribin punya empat bacaan. Nah, sukunul mahab boleh dibaca dua, boleh dibaca empat, boleh dibaca enam. Kemudian rom hanya dibaca dua harokat. Bin qarib ada berapa bacaan? Empat. Empat harokat. Sekarang dhamma nasta'inu. Jangan lihat dulu. Nasta'inu. Terakhirnya apa? Dhamma. Yang pertama dibaca apa? Sukun. Sudah pasti sukun. Yang kedua? Ismam. Yang ketiga? Om. Nah. Kemudian ismam itu sama dengan sukun. Kalau sukunnya itu 6. 2, 4, 6. Ismamnya pasti 2, 4, 6. Mafhum? Jadi sama. Jadi kalau sukunnya itu dibaca 2, 4, 6, ismamnya pasti 2, 4, 6. Tapi kalau rom, kalau wasl tinggal satu aja. Es. Nah, dua harakat. Sehingga nasta'inu ada berapa bacaan? 7 bacaan. Nasta'inu 7 bacaan. Nasta'in kita baca sukun dan mahab. Boleh dibaca 2, 4, 6. Kemudian ismam 2, 4, 6. Jumlahnya berapa sudah? 6. Tambah rom 1. 2 harokat. Jadi berapa? 7 bacaan. Nasta'inu ada 7 bacaan. Maka nanti kalau masuk qiraah sampai nanti 70 bacaan. Nanti kalau masuk qiraah waras misalnya, satu kalimat al-ana menjadi 70 bacaan. Bingung enggak? 70 bacaan. Nah, ini banyak yang tidak mengetahui, tidak mengetahui. Terapkan sekarang bagaimana cara membaca sukun mahad. Ya, sukun mahad ma'ruf, terbaca sukun nasta'in. Jamian nasta'in. Nah, nasta'in dua harakat. Nasta'in. Kita baca empat. Nasta'in. Nasta'in. Nah, kita baca enam. Nasta'in. Nasta'in. Baca ismam sekarang. Ismam itu kita baca, kita ajukan bibir kita seakan-akan kita baca dhammah. Kita baca dua dulu. Nasta'in. Nasta'in. Gitu aja sudah. Nasta'in. Demikian. Nasta'in. Nah, bisa enggak? Mudah kan? Nah, itu dua harakat. Jadi setelah kita sukun, baru kita ajukan bibir kita membentuk dhamma. Nasta'in. Jamian? Nasta'in. Nah, kemudian kita baca empat. Nasta'in. Jamian? Nasta'in. Nah, kita baca enam. Nasta'in. Ah, coba mau kita lihat sekarang. Kalau sukun permasalahan yang mudah insyaallah. Nah. Ah, hendak dua harakat, empat harakat, enam harakat, kita baca dua dulu, ha. Coba lihat sini dulu. Bentuknya kayak gitu nanti, ha. Biasa aja, Ya kayak gitu nanti. Nah, terus empat. Tuh, entah-entah apa. Ini ada lubangnya di sini. Ada lubangnya. Coba diulang. Di empat dulu, empat. Sekarang empat. Di gini kan. Gak usah ragu-ragu. Nasta'in. Bentuknya kayak U. Nah. Terus 6. Biasa terlalu maju, biasa aja dong. U. 6. Andai ya kawan. Andek. Ayo, 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Mana U-nya? U. Belum bentuk U, coba ucapkan U. U. U. Bentuk U. Nah. Coba. Nah, sekarang arom. Arom kalau wasl. Nasta'in. Nah, kita baca nasta'in. Tapi tinggal sepertiga. Nasta'in. Demikian. Nasta'in. Jangan disamakan. Nasta'in. Nasta'in. Nasta'inu. Terdengar dari jarak dekat. Nasta'in. Nasta'inu. Nasta'inu. Jami'an? Nasta'in. Nah, jadi pada nasta'in ada berapa? 7 bacaan. Sukun mahad 246. Ismam sama 246. Warum 2. Nah. Wajib muttasil. Ini ada kekurangan di situ. Sudah diperiksa, pindah komputer, pindah lagi. Nah. Fathah menulis itu, ya, fathah seperti ja'a. Coba ditambah di situ, ja'a. Fathah seperti ja'a. Kasrah seperti sawa'in. Sawa'in. Mat wajib. Nah. Baik. Kita tanya sekarang. Jangan dibuka. Nah. Ja'a terakhirnya apa? Fathah. Dibaca apa? Sukun mahab. Nah. Adalah mat wajib mutasil. Harus dibaca minimal berapa? Boleh dibaca 2? Tidak boleh. Jadi dibaca 4, 5, 6. Karena dikala berhenti. Kalau dikala terus dibaca 4, 5 aja. Kalau dikala terus atau wasl. Jadi kalau berhenti, 4, 5, 6. Ja'a, ya ada 3 bacaan. Dan suku dan mahat saja. Nah, ja'a, jamian? Ja'a. Jangan lama-lama, 4 aja. Ja'a, jamian? Ja'a. Nah, kemudian 5, ja'a. Jamian? Ya. Kemudian 6. Ja. Jamian? Ya. Yang terakhirnya hamzah. Kalau kasrah sawain. Yang pertama dibaca apa? Sukun mahad pasti. Nah. Kemudian ar-rom. Kata terakhirnya kasrah. Islam boleh enggak? Tidak boleh. Ismam syaratnya harus dhammah. Harus dhammah. Nah. Sukun mahad dibaca berapa? 4, 5, 6. Kemudian rom kalau wasl. Kalau kita baca wasl. Mat wajib mutasil. Dibaca berapa? 4 dan 5. Ya enggak? Mat wajib mutasil. Kalau dibaca wasl. Dibaca 4, 5. Sebagian agak bingung ini. Sebagian agak bingung. Nah, ini permasalahan yang mudah ini, sudah ada contohnya ini. Nah, makanya sawain ada 5 bacaan, sukun mahad 3, kemudian rom 2. Nah, kita baca sekarang sukun mahad sawa, demikian. Sawa. Kita baca 5. Sawa. Dengan. Sawa. Kita baca 6. Sawa. Sawa. Nah, kemudian. Arum. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Nah. Sawa. Sawa. Sawa'i. Nah, bacanya sawa'i. Sawa'i. Bentuk sawa'i. Sawa'i. Terdengar dari jarak dekat. Nah. Itu arom. Atau kita baca 5. Sawa'i. Dengan. Sekarang dhammah as-sufaha'u. Nah, terakhirnya dhammah. Boleh dibaca? Sukun, ismam, raum. Sudah. Nah. Sukun, 3 bacaan. Berapa? 4, 5, 6. Ismam? langsung sama 456. Kemudian Rom 45 saja. Sehingga As-Sufaha'u dibaca 8. Nah, bisa dibaca 8 bacaan. Nah, anda bertanya nanti para pengajar guru TPA, ini As-Sufaha'u berapa bacaannya? Pak yang enggak tahu. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya. Nah, mereka banyak enggak tahu. Kecuali kalau sudah mendengar kaset sebelumnya. Nah. Dan ini penting bagi orang yang mau melanjutkan qiraat as-sab' atau qiraat al-ashr. Nah, ini penting sekali seperti ini. Nah, karena berkaitan dengan bacaan-bacaan yang luar biasa banyaknya. Kalau tidak faham semacam ini, nanti sulit. Misalnya masuk pada qiraat Ibni Amir misalnya. Banyak bacaan luar biasa. Kalau tidak faham, nah, yang pertama ini nanti kesulitan biasanya. Nah, kita baca As-Sufaha, As-Sufaha. Demikian. As-Sufaha. Jadi kita kembali ya. Kalau 4 berarti 5 itu masuk hamzah. Nah, kalau 5 dan 6 masuk hamzah. Kalau 6 7 masuk hamzah. As-Sufaha. Demikian. As-Sufaha. Nah, dibaca 5. Sekarang 5 sekarang. As-Sufaha. Demikian. As-Sufaha. Nah, kita baca 6 7 masuk. As-Sufaha. Demikian. As-Sufaha. Nah, kita baca ismam sekarang. Tinggal menggerakkan bibir aja. Kita baca 4 harakat dulu. As-Sufaha. Demikian. As-Sufaha. As-Sufaha. As-Sufaha. Coba di, saya mau lihat ini bentuk bibirnya kayak apa coba. Bentuk ini dibiarkan aja coba kayak apa. Nah, jadi bentuknya Karena di sana ada qiraah kun fayakun, ada fayakuna, fayakunu. Bisa diketahui dengan tadi, dengan ismam atau dengan raum. Nah, kalau tidak mengetahui permasalahan ini, tidak diketahui ini syakalnya itu apa, harokatnya itu apa, tidak diketahui. Kalau seperti ini jelas. Misalnya As-Sufaha, pasti harokatnya dhammah. Ya enggak? Nah, pasti. Kali kalau Yasha, nah, belum tentu. Nah, terakhirnya apa? Terakhirnya apa tidak ketahui. Nah, atau Sha, nah, tidak ketahui. Tapi dengan Yasha, tahu. Terakhirnya adalah dhammah. Nah, kita baca 5 ismam. As-Sufaha. Demikian. As-Sufaha. Nah, baca 6. As-Sufaha. Demikian. As-Sufaha. Nah, kemudian Ar-Rom. Ar-Rom kalau asal tinggal 4 atau 5 harakat saja. As-Sufaha. Demikian. As-Sufaha. Tinggal sepertiga. U-nya enggak terlalu keras. As-Sufaha. Demikian. As-Sufaha. Amin. Kita baca 5. As-Sufaha. Demikian. As-Sufaha. al-kabir ala ha? Soal kabir. Nah, soal kabir. Siapa yang menjawab sekarang? Nah. Anda kabir. Nah, sahib al-lihyah. Kalau samaratun dibaca apa? Boleh dibaca rumda? Boleh. Nah. Samaratun indah sahib an-nazarah, indah. Kacamata samaratun. Terakhirnya dhamma. Ismam. Boleh baca ismam? Rom boleh enggak? Boleh. Ah. Endak endak. Samaratun. Endak. Boleh enggak dibaca ismam? Boleh. Boleh enggak? Tidak boleh karena terakhirnya tak marbutoh. Ya enggak. Terakhirnya tak marbutoh itu melihat sekali lagi untuk yang C, D, E, F, 6, G. Tidak boleh walaupun 6 syakalnya itu dhammah atau kasroh atau 6 tidak boleh dibaca kecuali sukut. Nah, walaupun 6 berharokat dhammah seperti samaratun. Nah. Nah. Lam yakuni alladzina kafaru lam yakuni. Yakuni di situ. Nah. Dibaca apa? Ndak. Sukun, apa lagi? Terakhirnya kasroh. Apa lagi? Sukun saja kenapa? Alif syakal di situ. Aslinya lam yakun, iya enggak? Aslinya sukun, lam yakunil ladzina kafaru. Lam, aslinya sukun. Maka tidak boleh dibaca kecuali sukun. Aslinya lam yakun. Naam, lam yakun alladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru di naam dikasih syakal karena bertemu dua sukun. Nah. Masuk berikutnya lazim kilmi musaqqal yang terbagi menjadi tiga macam. Nah. Yang kalau lazim ini tidak ada bacaan kecuali 6 harokat. Sudah pokoknya 6 harokat. Terakhirnya fathah. Berarti dibaca apa? Sukun. Panjangnya berapa? 6. Sudah. Satu bacaan. Nah. Terakhirnya dhamma. Dibaca apa? Sukun. Apalagi? Ismam. Apalagi? Rum. Sukun berapa panjangnya? 6. Ismam 6, rom 6, sudah jadi 3 bacaan. Kemudian 6 yang kasroh. Nah, kasroh dibaca pertama apa? Panjangnya 6. Kemudian rom berapa? 6. Jadi ada 2 bacaan. Mafhum? Ya lazim kirim mustaqol tidak ada, tidak boleh dibaca kecuali 6. 6 harokat. 6 lazim. Nah, lazim itu harus. Nah, sawafa. Nah, sawaf. Demian. Sawaf. Inkasrah. Ghayra mudar. Demian. Ghayra mudar. Kita sukun tadi. Sekarang kita baca rom. Om kalau wasal tapi karena lazim tidak ada kecuali 6 harakat. Ghayra mudar. Amin. Ghayra mudar. Nah, ghayra mudar. Nah, ri. Ri-nya dibaca tidak terlalu keras. Nah. Sekarang wala jan. Mian. Wala jan. Nah. Sekarang karena terakhirnya adalah nun tasdid, gunnah ya enggak? Harus 2 harakat minimal. Kita baca 6 dulu. Wala jan. tinggal nambahi aja dhammah nanti. Wala jan. Wala jan. Wala jan. Wala jan. Nah. Di an dulu. Kemudian yang arom, walajan. Kemudian, walajan. Kemudian soal, menjemalahan. Azakaroin, azakaroin. Terakhirnya apa? Kasroh. Apa bacaan di situ? Ayo, ha. Soal kabir. Terakhirnya kasrah. Sukun berapa? Namanya mata apa di situ? Al-Karoin. Yang Roin di situ. Madlin. Adli sukun. Panjangnya berapa? 6. Banyaknya berapa? 2, 4, 6. Nah, banyaknya 2, 4, 6. Kemudian yang rom kurang dari 2. Nah, madlin tidak boleh. Kalau dibaca terus tidak boleh lebih, lebih apa? Tidak boleh dibaca 2 harokat. Kurang dari 2 harokat kalau lin itu. Khauf. Nah, min khaufin tidak boleh, min khaufin tidak boleh. Nah, kita baca 6 situ, a 6 sama a zakaroin. Kita baca apa? Sukun mahad jumlahnya 3, 2, 4, 6. Kemudian rom kurang dari 2 harokat, berarti berapa? 4 bacaan. Sekarang azakaroin boleh kita baca apa? Tashil. Ya enggak? Azakaroin. Berarti tambah lagi. Nah, azakaroin yang kita baca 2, 4, 6 memakai tashil sama arom kurang dari 2 harokat. Berarti 8 bacaan di situ. Azakaroin ada 8 bacaan. Nah, paham enggak ini? Kita terapkan sudah, kita terapkan dulu. Yang kita baca ibdal 6 harokat. Kita baca 6 harokat. Al-Zakaroin. Demikian. Al-Zakaroin. 2 harokat. Sekarang yang roin kita baca 4. Al-Zakaroin. Mian. Al-Zakaroin. Kita baca 6. Al-Zakaroin. Sudah 3 ya enggak? Tinggal raum karena terakhirnya kasroh. Al-Zakaroin. Amin. Al-Zakaroin. Ini. Ininya sepertiga. Sudah 4 bacaan. Soh. Sudah 4 bacaan sini. Sekarang kita baca tasih A-nya. Al-Zakaroin. Amin. Al-Zakaroin. 2 harokat. Al-Zakaroin. 4. Al-Zakaroin. Kita baca 6. Al-Zakaroin. Al-Zakaroin. Tinggal raum الذكرين الذكرين الذكرين الذكرين الذكرين. نعم. Berarti berapa bacaan? 8 bacaan. 8 bacaan. Kita baca ibdal 6 harakat. Sukun mahad 2, 4, 6, rom kurang dari 2 harakat. Dan kita baca tashil 6, 2, 4, 6, sukun mahad dan rom kurang dari 2 harakat. Nah. Soal manusia marhala. Al-an. Nah, al-ana. Berapa bacaan? Hendak. Terakhirnya apa? Dibaca apa? Sukun sama apa? Sama ismam atau sama rom? Rom terakhirnya fathah boleh? Terakhirnya fathah boleh dibaca rom? Hendak-hendak. Satu bacaan. Apa? Sukun mahad saja. Nah, sekarang kita baca sukun mahad. Di situ ada berapa bacaan? Hah? Hah? Ada 6, ada 3. Berapa? Ada 2. Nah, yang benar adalah 6 bacaan. Nah, yang pertama al kita baca 6. Kita baca 6 dulu. Kemudian ana 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Mafhum? Al an. Demikian. Al-an. 2 harakat. Al-an. Al-an. Tinggal tashil, iya enggak? Al. Al-an. Demikian. Al-an. Al-an. Empat. Baca 6 al-an al-an. Jadi al-an ada 6 bacaan. Az-zakarain ada berapa? 8 bacaan. Allahu ada berapa? Ah, manyat kor Allahu. Man yadkor. Dipikir dulu terakhirnya apa? Dhamma. Berarti boleh sukun, boleh rom, boleh ismam. Nah, A-nya di situ adalah baca berapa? 12 11 Man yazid. Berapa bacaan? 16. Berapa? Ada 14 di situ. Ada 14 bacaan. Nah. Tambah semakin rumit aja ya, enggak? Semakin rumit. Nah. Ada 14 bacaan di situ. Jadi Allah 2 harakat. Kita baca sukun dengan 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Allah. 2 harakat dulu, kemudian 4, kemudian berapa? 6. Selanjutnya, Kita baca isman. Allah. Nah, 2, 4, 6. Jumlahnya sudah berapa? Sudah 6. Nanti kita tambah 3, 6. Nah, 3 tambah 3, 6. Ya, enggak? Nah. Kemudian dengan rom. Rom kalau asal berapa? 2 harakat. Nah, satu bacaan. Nah. Allah. Nah, sudah di 7. Kemudian kita tinggal hasilnya. Allah. Nah, jadi tinggal sama seperti tadi. Allah. Allah. Allah. Sukun 3 di situ. Dan isman. Allah. Allah. Allah. Kemudian raum. Allah. Nah, intahi. 14 bacaan. Masya Allah, masya Allah. Manuji malah ada soal. Hah? Siapa yang mau menjawab soal sekarang? Tambah rumitnya, ya enggak? Jam berapa sekarang? Istirahat jam berapa panitia? Jam 3. Insya Allah nanti batal asar kita masuk di sini. Usahakan yang guru-guru TK TPA, nah, hadir semuanya. Atau yang punya anak, ini usahakan hadir biar anaknya senang belajar Al-Quran. Nah, ini punya teori yang sangat bagus insyaallah. Nah, insyaallah kita akhiri. Lanjutkan kita akhiri. Hah? Sabtu kita mau terbang. Nah, insyaallah Sabtu mau terbang kita. Sudah kita lanjutkan tentang kesalahan Al-Fatihah. Baik. Ke 39.